Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhan ya Allahu wa iyyakum minannar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Terakhir kita membahas tentang tawrisul jiddat, warisannya nenek. Khalifatin rahimah wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dan telah kita jelaskan secara ringkas ya, terkait dengan hukum-hukum warisannya mereka. Nah, selanjutnya Ma'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan tentang tawrisu dawil arham. Ini disebutkan oleh beliau setelah beliau menjelaskan tentang tawrisu dzawil ashabah, tawrisul ashabah bitaksib nih wa tawrisu dzawil furud. Nah, maka selanjutnya beliau menyebutkan tawrisu dzawil arham. Dzawil arham itu semua kerabat yang bukan termasuk dawil furud dan dawil asofa. Paham ya? Gampangnya gitu. Ya, semua kerabat na'warakulah yang bukan termasuk dawil furud dan dawil asofa. Paham ya? Jadi antum gampang ngapalinya. Ngapalinya tinggal antum hafalkan dawil asofa, dawil furud, sisanya dari kerabat itu dawil arham. Misalnya gampang kan? Misalnya na'warakulah dawil furud atas 10 kemarin ya. Ya, tinggal ngapalkan saja nama barakallahu fikum. Ya, kemudian ya, dalil ashabah ada 5 jihad. Jihadul bunuwah, jihadul ubuwah, jihadul ukhuwah, jihadul umumah, jihadul wala. Kelas ya. Nama barakallahu fikum. Baru kemudian nama barakallahu fikum, selebihnya yang bukan dari dalil furud dan dalil ashabah, maka dia adalah dalil arham. Paham ya? Ya khalifatun rahmakum jami'an barakallahu. Terkait dengan tawrisnya dawil arham, ada beberapa adillah yang menunjukkan akan sabitnya. Di antaranya hadis yang akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Ya. Ya khalifatin rahmi wa rahmukumuh. Tapi sebelum kita lanjutkan, amarakullahi fikum, kita baca dulu hadis yang terakhir kita bahas. Ya. Ya, ini hadisnya ya, Ibnu Furaidah. Dari Furaidah Ibnu Khasib. Ya. Khalifatun dari Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Man hafizul hadis falyaqra. Asahau al-Huzaimah. Wa qawwahu. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa 'ala al-Miqdam ibn Ma'dikarib, dari al-Miqdam ibn Ma'dikarib radhiyallahu anhu. Qala sahabat yang mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'dikari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, al-khalu warithun man la warithalah. Khalitun amurakullahu fikum. Masuk dalam bab ini adalah 6. Kalau ditinjau dari itu, dari 6. Ditinjau dari mayit. Amurakullahu fikum. Itu saudara ibunya mayit. Ya. Yeah. Masuk di situ pula na'amarakallahu fikum saudara saudara neneknya si mayit nenek dari ibu tukhol semua masuk pula na'amarakallahu fikum saudara ibunya neneknya si mayit masuk sampai ke atas saudara itu punya khol akhwal juga dari 6 pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, namaraka itu tadi. Ya, namaraka lawi. Kol. Ya, dari pihak ibu, nam saudara. Juga namaraka lawikum dari pihak ibu. Kalau kemudian dari pihak ibunya ibu, nenek namaraka lawi. Termasuk akhwal, ya. Yaitu kholnya. Yes. Namaraka lawi. Kholnya ibu. Kalau itu kan kholnya mayik. Kholnya ibu berarti namaraka lawi. So, saudara, ya ibu apa ibunya, ya ibu nawarakalau khalifat entah marah mukmu. Ah, ditulis ya nawarakalau biar enak ya. Khalifat entah marah mukmu jangan farakal. Al-mayyit nawarakalau fikum. Dia punya ibu nawarakalau ibu punya saudara, ya. Nah, kemudian dia punya bapak nawar dari pihak bapak nawarakallahu fikum. Kemudian bapak punya ibu, ya saudaranya ibu, ya saudaranya ibunya bapak masuk hall dari pihak bapak. Ini juga demikian nawarakallahu fikum. Misalnya dia punya ibu, dia punya saudara, akhunya, nah ini hallnya nawarakallahu hall, ya juga misalnya nawarakallahu fikum bapaknya ini punya, ya. Namaraklof ibu, ya, ibunya punya saudara. Namaraklof juga akhwal. Dari apa? Akhwal semuanya. Kalau fitnah marah mukmujain baraklof. Baik dari pihak ibu maupun dari pihak apa? Bapak. Kalau dari pihak bapak itu terhitung setelah, ya, ibunya bapak. Ya, ibunya bapak. Namaraklof punya saudara. Namanya khol juga. Kholnya bapak. Paham ya? Ikhwari bidin rahmah rahmukum syu'in barakulah. Nah. Kata Rasulullah SAW. Al-kholu. Warisun. Man la warisalah. Khol. Paman dari pihak ibu. Baik dari pamannya si mayit dari pihak ibu atau pamannya si bapak dari ibunya nawarakalawim itu adalah waris ahli waris bagi siapa yang tidak memiliki ahli waris. Ya. Khalifat rahmah kumcuan barakalawim. Nah. Ya khalifatin rahmah kumcuan barakalawim. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah wa Tirmidzi wa hasan Abu Zur'ah Ar-Razi wa sahhahu Al-Hakim Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang 4 kecuali Tirmizi, dihasankan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Wa an Abi Umamah Ibnu Sal radhiyallahu anhu qala kataba Umar ila Abi Ubaidah Ibnu Jarrah tentunya nawarakallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah wa Rasuluhu maula man la maulalah. Allah dan Rasulnya adalah pelindung siapa yang tidak memiliki pelindung. Wal khalu warisun. Warisu man la warisalah. Dan paman dari pihak jalur, dari pihak ibu, itu na'warakallahu fikum ahli waris bagi siapa yang tidak memiliki ahli waris. Yang dimaksud tidak memiliki ahli waris dari kalangan ahlul furud wa ahlul asabah. Qalibin rahmah rahmukum ju'al barakallahu fikum. Nah, hadis ini khutnamakumullah salah satu dalil. Ya, subutu tawrisi. Subutu tawrisi dabil arham. Ya, na'warakallahu fikum. Jadi ini merupakan dalil ya bahwasanya tauris tabil arham itu sabit tetap namurakallahu. Nah, ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ditambahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sufutu dawil arham, sufutu tauris dawil arham, tetapnya tauris dawil arham itu bisa ditetapkan dengan akal. Dalil akli, na'warakallahu fikum, samping Al-Qur'an, sunnah juga secara akal dawil arham itu lebih layak untuk mendapatkan itu, mendapatkan warisan. Kharibat entah bagaimana mereka masih punya kerabatan dengan si mayit? Yeah. Masa na'amaraqlaf akan diberikan kepada orang lain secara umum kepada kaum muslimin sementara mereka yang punya kekerabatan itu dibiarkan? Yeah. Khalifat entah dalam keadaan agama ini secara na'amaraqlaf secara apa? Global. Yeah. Mengajarkan kita itu untuk apa? Menyambung tali silaturahmi. Kalau kita kasihkan pada orang lain, kita tinggalkan dawil arham, bukankah itu akan termasuk qati'ah? Bukan termasuk apa? Memutus hubungan. Nah, yang secara akal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya bisa ditetapkan akan ya didahulukannya dawil arham daripada yang lain. Wa illa ikhwani fiddin rahimahullah wa rahmatullah terkait dengan taurisuhum ya, taurisnya mereka dawil arham hilaf min haitsu futi wa adami lah ya, dari sisi tetap dan tidaknya hilaf. Fal imamu Ahmad wa kadhalika al imamu Abi Hanifah wa man ma'ahum. Ya. Yeah. Imam Ahmad bin Hanbal itu ya. Khalifat Ibnu Rahmah kemudian barakallahu fikum dan Imam Abu Hanifah. Khalifat Ibnu Rahmah kemudian barakallahu wa kadzalika Asy-Syafi'i. Ya, yeah. Imam Syafi'i na barakallahu fikum perpandangan 6. Kenapa kalau kita katakan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan ma'ruf. Dia juga berpendapat bahwasanya min asbabit tauris asbabil isri itu adalah na'amaraqallahu fikum baitul mal. Ini. Tapi belum persyarat karena na'amaraqallahu fikum baitul mal harus muntazim. Seperti yang ada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Waqat aisa. Dan beritulah na'amaraqallahu fikum putus asa dari mendapatkan baitul mal yang muntazim. Ya, yeah, mafhumnya na'amaraqallahu fikum. Beliau berpendapat tentang tauris dawil arham. Ya. Yeah. Kenapa? Ya khalifat rahmakumullah, karena beliau saat beliau hidup sudah tidak mendapatkan yang namanya apa? Baitul mal yang muntazim. Paham ya? Nah, khalifat rahmakumullah. Ini pendapat yang pertama. Sufutu tauris dawil arham. Pendapatnya Imam Ahmad dan yang mengikuti beliau, wa kadzalika na'amara Imam Abi Hanifah dan yang mengikuti beliau dan Imam Syafi'i. Ya, ketika na'amara kalafikum, ya beliau apa tidak didapati baitul mal yang muntazim. Paham ya? Ya khalifat rahmakum. Ya, dalilnya ini. Hadis ini Dan juga na'am barakallahu fikum ya. Ayat yang kita sebutkan wa ulul arhami ba'dhum aula ba'din fi kitabillah. Na'am barakallahu fikum. Ya. Khalifatullah mukmin. Maka mereka mendahulukan daul arham daripada na'am barakallahu fikum memberikan kepada Baitul Mal. Sila ya. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Malik bin Anas bin Malik al-Asfuhi al-Madani. Bahwasanya na'am barakallahu fikum beliau tidak memandang bahwasanya dail arham memiliki warisan, mendapatkan warisan. Karena mereka tidak disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam al-hikul fara'idha bi ahliha. Fama bagia fali aula rajulin dakar. La dawil arham enggak masuk. Paham ya? Sehingga mereka berpandangan amarakallahu fikum bahwasanya ketika amu mayat tidak memiliki dawil aswa wa dawil furud, maka dimasukkan hartanya kepada apa? Baitul mal. Paham ya? Muntadiman kana au ghairu muntadimin. Sila ya? Baik teratur atau tidak ada Baitul Mal, kasihkan. Paham ya? Ya khalif itin rahmat rahmukum jain para kelafik. Nah. Khalif itin rahmat warajih na'am wa rakalafikum. Bahwasanya ya. Tauri sudawil arham sabit. Dengan dalil ini. Jelas ya. Ya khalif itin rahmukum. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebagian daripada mereka untuk mencakup semua yang dalil arham. Gitu ya. Ya kan fitnah marhamukum. Bukan berarti dalil arham kul khata. Karena apa? Yang disebutkan sama Rasul cuma khol saja. Nah, itu yang agak dipahami oleh para ulama. Para ulama menjadikan itu na'am warakallahu mencakup semua dalil arham. Kaedahnya na'am warakallahu yang seperti saya sebutkan tadi. Yaitu setiap orang yang bukan dawil furud, bukan dawil asofa, maka dia adalah dawil arham. Baik itu khol, atau khola, atau ammah, mutlakon. Wa awladum. Khalifat, anak-anak mereka. Anaknya ammah, na'am warakallahu fikum. Kemudian banatul ikhwah, na'am warakallahu fikum. Kemudian awladu ahwat. Khalifat mbah marhamukum semuanya na'am warakallahu fikum yang bukan dalil furud, bukan dalil asofa, maka dia adalah dalil arham. Sampai sini paham? Sampai ya? Na'am warakallahu fikum. Pembahasan yang kedua. Khalifat mbah marhamukum syain barakallahu fikum. Terkait dengan kaifiyatu taurisihim. Kaifiyatu taurisi dalil arham. Ikhwalifidin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Indal ulama salah satu madhab. Pada di sisi para ulama ada tiga madhab terkait dengan tata cara membagikan warisan terhadap dawil arham. Madhab yang pertama, dan ini madhab yang sering digunakan, adalah madhabu ahli tanzil. Madhabu ahli tanzil. Wahada madhabu imami Ahmad wa syafi'i. Nah, warakulah. Khalifat entah warahmukum jalan warakulah. Jadi, nah, warakulah fikum. Warisan mereka itu dilihat pada siapa yang menjadi perantaranya. Warisan mereka dilihat pada siapa yang menjadi perantaranya. Misalnya ya, contoh ya. Bintu Bintin. Nah, warakallahu fikum. Bintu Bintin. Bintu Bintin ini Dawil Arham ya? Benar ya? Nah, warakul. Perantaranya siapa? Bintun. Nah, maka warisannya ya diposisikan pada warisan perantaranya. Sama seperti Bintun. Gitu ya. Misalnya barakallahu fikum. Bintu ya. Bintu ya. Akhin. Nah, barakallahu ya. Sebenarnya akhin sakik. Ya. Nah, barakallahu. Maka warisannya ya posisinya seperti perantaranya. Paham ya? Berarti nama sama dengan apa? Akhun syakik. Paham ya? Jadi misalnya ada seorang meninggalkan ahli waris dawil arkam berupa bintu bintin ya, dan bintu akhun syakik, maka seakan-akan dia meninggalkan bintun dan akhun syakik. Paham ya? Bintun dapat berapa? Dapat separuh, kan itu ya? Ya. Akhun syakik dapat berapa? Asoba. Nah. Jadi asal masalah dua, amar kol satu, satu. Gitu ya. Paham ini ya? Ini madhabu ahli tanzil. Patahnya siapa? Patahnya siapa? Madhabnya, namarakallahu fikum, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sampai sini paham ya? Dan ini madhab yang banyak digunakan oleh namarakallahu fikum di zaman sekarang ini, di akhir-akhir madhab ini. Yang kedua, madhabu ahlul qarabah. Yeah, madhabnya ahlul qarabah. Wahada madhabu imami Abi Hanifah. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Qalibitullah marahmukum jayan barakallahu. Maka ya khalifat Tuhan Makmah. Ya. Madhab ini nam menjadikan yang paling dekat dengan si mayit dari kalangan Dalil Arham itulah yang paling berhak. Seperti Asobah. Paham ya? Seperti khalifat Tuhan Makmah jempa rakulah fikum. Ya. Indah ahli qorabah. Madhabnya ahli qorabah. Nam. Seperti ini ya. Bintu bintin. Bintu ah syakik. Nam rakulah fikum. Ya khalifat Tuhan Makmah. Mana yang lebih dekat dengan mayit? Bintu bin, bintin. Maka amarakallahu fikum. Menurut ahlul qarabah amarakallahu. Harta langsung diambil ini. Ya, seperti apa? Asoba. Ya. Nam almal. Ya. Lah. Untuk bintun. Ini tidak dapat. Paham ya? Khalifatullah marah mukmujian barakallahu fikum. Nah. Sampai sini, paham? Paham ya? Ya khalifatullah mukmujian. Pendapat yang ketiga. Yeah. Madhabu ahli rahim. Madhabu ahli rahim. Khalifatin rahimah rahimukum jalan barakallahu. Nah, dengan kasus yang sama na'am warakallahu fikum. Yeah. Khalifatin rahimukum menurut pendapat ini. Yeah. Disamakan semuanya. Yeah. Siapapun dari kan ahlu asofah. Ya, na'am warakallahu fikum, maka diambil semuanya dan dikasihkan sama rata. Paham ya? Ya khalifatin rahimah rahimukum. Seperti ini, kasus sama tadi, bintu bintin dan bintu aksakik na'am. Khalifatin rahimah rahimukum, menurut pendapat yang ketiga, sama na'am warakallahu fikum, asal masalah dua, ya, masing-masing dapat satu. Ya, tanpa membedakan ini dapat sepka atau dapat apa? Apa dapat A, dapat apa sofa. Di sini ada lagi na'am warakallahu fikum. Ya khalifatin rahimah bintu uhtin. Ya, bintu uhtin. Khalas na'am. Berarti na'am asal-masal tiga satu-satu. Paham ya? Ya khalifatin rahimah. Yang paling banyak digunakan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Khalifatin rahimah ujian warakallahu fikum. Ya. Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Ya khalifatin rahimah. Di situ... Ya, yeah, kita beralih pada pembahasan yang ketiga. Sudah ya? Kita sudah apa tahu yang pertama terkait dengan sufutiyai taru tawuris dawil arham. Jelas ya? Sabit namur. Katakan sabit. Ya, yeah. Meskipun khilaf dengan para ulama. Yang kedua tentang caranya. Namur kalau cara baginya. Dan yang ketiga, ketika kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, ahlu tanzil, na'barakallahu fikum. Maka kita butuh mengetahui masing-masing dalil arham itu di manzilatima, pada posisi apa. Paham ya? Pada posisi apa? Ikhwan fillah rahimahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Yang jelas ikhwan fillah rahimahu rahmakum jami'an barakallahu fikum, da tawris dzawil arham itu padanya terdapat tiga jihad. Jihadu tawris dzawil arham. Laha salasu jihad. Dia punya tiga jihad. Yang pertama jihadul ubuwah. Yang kedua jihadul umumah, pakai hamzah. Ibu ya. Umumah, ubuwah, umumah. Ya. Dan yang ketiga jihadul bunuwah. Wis ya, nawarakallahu. Kalau jihadul ubuwah masuk di situ nawarakallahu fikum, kakek. Ya, kakek yang rusak. Ya, kakek rusak. Maksudnya nawarakallahu fikum, ya, kakek yang diperantari oleh enam perempuan. Ya, khalifat entah marahmukum jalan barakallahu fikum. Antara mayat dan dirinya ada perempuan. Dari apa? Dari jarum bapak. Masuk di sini. Ab umil ab. Faham ya? Faham ini? Demikian pula masuk di situ na'am barakallahu fikum jidat. Nih, jidat nih, yang rusak na'am barakallahu fikum. Seperti umul ab. Apa? Kok umur? Bukan. Om, ab, umil, ab. Ini masuk. Jihadul ubuah. Na'warakallahu. Ya, paham ya? Ya, kalau kita paham. Ya. Kemudian, na'warakallahu fikum. Ya. Jihad, termasuk jihadul ubuah adalah 6 furuknya bapak. Ya, furuknya bapak. Ya kalau kita entah marah mukmu atau khawasinya seperti ya amat mutlakon ya am dari pihak ya apa am sekandung amah sekandung atau amah sebapak amah seibu masuk di situ jia ubuah. Paham ya? Nawarakallahu fikum. Ya kali witna hamusian barakallahu fikum. Termasuk pula na'am barakallahu fikum. Ya. Ya kali witna hamusian barakallahu fikum. Banatu. Ya. Banatu al-ikhwah. Ya. Banatu al-ikhwah. Ya. Baik sekandung maupun sebapak. Kenapa? Dia nyambung ke apa ke mayit itu melalui bapak kan itu ya. Khalifatullah marahmukum jami'an barakallahu fikum. Wa kadzalik auladu ikhwah li um. Masuk di situ. Nggih. Ya. Ubuwa. Khalifatullah marahmukum. Nah. Dan anak-anak mereka. Ya. Anak-anak dari ya anaknya anak perempuannya saudara sekandung maupun sebapak laki-laki maupun perempuan ya ibnu binti ah bintu binti ah masuk situ ya na'amarakallahu demikian pula na'amarakallahu fikum ya auladul ahwat. Ya, awlatul akhwat masuk ibnu ukhtin. Ya, ibnu ukhtin dan bintu ukhtin masuk di situ. Ya, masuk siapa? Ya, ubuwah kenapa dia nyambung ke itu ke mayit melalui bapak. Paham ya? Ya kali witnah marahmuk mujal barqaf. Kemudian jihadul umumah, pakai hamzah ya, umumah. Ya, yeah. Ya kalau itu, kenapa Alif apa? Dawil arsofa ini nama menyambung ke mayat dari jalur ibu. Masuk di situ nama barakallahu fikum, ya, nenek yang ya rusak dari pihak ibu. Seperti om abil om, ya, om abil om masuk, ya, masuk pula nama barakallahu fikum al ahwal wal kholat. Nah, warakallahu fikum. Al-akhwal wa khawalat. Nah, khalifitullah. Itu juga, nah, warakallahu fikum. Maksud dalam apa? Jia. Nah, warakallahu fikum. Umumah. Kemudian, khalifitullah. Warakallahu fikum. Yang ketiga, bunuah. Masuk di situ, nah, warakallahu fikum. Ya. Ya, bintu. Atau, nah, awlatu bintu. Aulatu bintin. Baik ibnu bintin atau bintu bintin. Ya. Wakadhalik. Aulatu binti benin. Nama orang-orang. Aulatu binti benin. Ya. Baik. Ya. Bintu binti benin atau ibnu binti benin. Ya ya. Semuanya anda larham. Khalifatullah marahmukumullah. Sekarang, ya khalifatullah marahmukumullah barakallahu'alaikum. Baru kita masuk, na'am barakallahu'alaikum. Posisi dawil arham ditinjau dari yang perantarainya. Paham ya? Ya khalifatullah marahmukumullah barakallahu'alaikum. Ya. Ya khalifatin arahimani warahmukumullah. Seperti bintu bintin. Biman silati bintin. Fakadhalika ibnuha. Ya. Aulatu bintin. Biman silati bintin. Berarti masuk di situ. Na'amarakalafikum. Bintu bintin. Sama dengan bintin. Ya. Ibnu bintin. Sama dengan bintin. Misalnya. Halik. Ya. An. Binti bintin. Wa ibni bintin. Maka sama seperti halik an binti bintin wa bintin. Tadi harusnya berapa? 2/3. Paham ya? Lu laki perempuan? Iya. Paham ya? Paham ini? Nah, warakallahu fikum. Kemudian, nah, warakallahu fikum. Ya. Nah, al-jidat as-saqatin. Jidat yang rusak. Nah, warakallahu fikum. Dari pihak bapak. Maka sekedudukan dengan bapak. Ya, seperti nam. Ya kali fitnam. Ab umil ab. Faham? Ab umil ab. Maka nam warakallahu fikum. Ya, dia kedudukan sama dengan ab. Misalnya nam warakallahu halik. An binti bintin. Wa ab umil ab. Berarti sama dengan dia meninggalkan abun wa bintun. Paham ya? Paham ya? Ya kali bintah marahmukumujian barakallahu fikum. Maka ya, bintun dapat separuh, abun dapat seperenam. Ya, dan sisa. Gitu ya? Dan sisa. Ya kali bintah marahmukumujian barakallahu fikum. Tinggal pembahasan terakhir. Wis toh? Gampang kan? Gampang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tinggal pembahasan terakhir terkait dengan ya nah, barakallahu fikum, suku tu fa'atin fa'adah. Gugurnya sebagian dan sebagian yang lain. Aku alibitnah marahmukum jalan barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya nah, barakallahu fikum. Ya. Al-qurba minhum yuskitul fu'da. Ya, al-qurba minhum yuskitul fu'da. Misalnya, halik. An binti bintin. Ya. Wah. Na'am warakallahu fikum. Ya. Binti binti bintin. Ya. Maka na'am warakallahu fikum. Ya. Diambil. Ya. Harta semuanya oleh bintu bintin. Paham ya? pintu pintin. Loh, kan dia seharusnya kan enggak, karena posisinya adalah dia sama pintu pinti pinti pinti pinti pintin, posisinya sama dengan pintun. Iya, yeah, paham ya? Ibnu pinti pinti pinti pinti pinti sama dengan pintun. Nah, paham ya? Nah, ketika dia jauh, maka dia ada yang dekat. Nah, warakallahu, maka dia ambil yang dekat. Paham ya? Paham ya? Naqtahi biadal qadar, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu wa hafidhukum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.